Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dalalatin finnar. Masyiral ahibbah, masyiral muslimin rahimakumullah. Kajian kita pada sore hari ini terkait dengan salah satu sifat atau perangai yang terpuji. Akhlak yang terpuji yaitu al-iffah wal qanaah. Sikap iffah dan sifat qanaah. Apa yang dimaksud dengan iffah? Yang dimaksud dengan iffah di sini adalah menjaga diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan menjaga diri dari meminta-minta kepada manusia. Serta sikap qanaah yaitu merasa puas dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tema yang sangat penting untuk diangkat. Terlebih di masa-masa seperti ini. Ketika umumnya manusia, kita jangan berbicara ya orang-orang kafir, berbicara kaum muslimin sendiri saja, tidak sedikit dari mereka yang mencari usaha yang diharamkan oleh Allah atau mencari usaha yang padanya ada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak mencukupkan diri dengan apa yang telah Allah halalkan. Terkadang ada prinsip yang tidak benar. Terkadang orang mengatakan mencari yang haram saja susah apalagi yang halal. Ini tentu ucapan yang jauh dari nilai-nilai keimanan. Masyiral ahibah rahimakumullah. Ketika seorang muslim dia mencukupkan dengan yang halal dan menjauhkan dari usaha-usaha yang haram. Ketika seorang muslim menjaga dirinya dan kehormatannya, menjaga kehormatannya, menjaga dirinya dari perkara-perkara yang dilarang oleh agama, dan mencukupkan dengan yang halal, orang seperti ini berarti telah menghiasi dirinya dengan akhlakul karimah. Menghiasi dirinya dengan sifat perangai yang terpuji. Bagi orang seperti ini, berita gembira dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna aqrabakum minni manzilan." Inna min ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni manzilan ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling aku cintai, kata Rasul, dan orang yang paling dekat kedudukanku nanti di yaumul kiamah adalah orang yang paling baik akhlaknya, paling baik perangainya. Salah satu dari akhlak atau perangai yang baik adalah al-iffah, menjaga diri dari yang haram, menjaga diri dari yang syubhat, menjaga diri dari meminta-minta untuk kekayaan pribadi. Adalah Nabi Dawud sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang diberi oleh Allah mulkan adziman, kekuasaan yang besar. Sudah seperti itu Nabi Dawud, kata Rasulullah, kana ya'malu biyadihi. Adalah Nabi Dawud bekerja mencari nafkah dengan keringatnya sendiri. Seorang nabi diberi kekuasaan oleh Allah, kata Allah, mulkan aziman, kekuasaan yang besar. Tapi kata Rasulullah, kana ya'malu biyadihi. Adalah Nabi Dawud, beliau bekerja dengan keringatnya sendiri. Kalaulah salah seorang dari kita mengambil tali kemudian pergi ke hutan mencari kayu bakar, kemudian dia pikul, dia jual untuk mencukupi kebutuhannya, jauh lebih baik daripada dia meminta-minta kepada manusia. Kadang diberi, kadang tidak diberi. Seperti itu Islam, memerintahkan pemeluknya untuk memiliki jiwa yang mulia, memerintahkan pemeluknya untuk mau berusaha, tidak mengandalkan pemberian orang, apalagi sampai minta-minta, apalagi sampai melakukan usaha yang haram. Karena ini semua bertentangan dengan sikap qanaah, sikap menerima dengan pemberian yang Allah berikan kepadanya. Al-Imam Syafi'i pernah mengatakan, "Idza ma kunta dha qalbin qanu'i fa anta wa malikud dunya sawa'u." Jika Anda memiliki jiwa yang qanaah, memiliki hati yang merasa puas dengan pemberian dari Allah, Anda dengan raja dunia sama. Sekarang sekaya-kayanya raja mau pakai pakaian 10 ya, pakai ya, dipakai, tidak kan? Mau makan sampai berapa puluh piring kan tidak? Anda jika memiliki jiwa yang qanaah, memiliki hati yang menerima dengan pemberian dari Allah, Anda dengan raja dunia sama levelnya. Idza ma kunta dha qalbin qanu'in fa anta wa malikud dunya sawa'u. Jika Anda memiliki jiwa yang qanaah, merasa puas dengan pemberian Allah, maka Anda dengan raja dunia sama. Kalau ada yang bertanya, bagaimana ya Ustaz, bagaimana ya fulan, saya bisa menghiasi diri saya dengan sifat qanaah tadi, terkadang rezeki lumayan, tapi kok saya merasanya belum banyak. Ya, agar Anda memiliki sifat qanaah, Rasul sallallahu alaihi wasallam sudah menuntunkan, "Unduru ila man huwa asfala minkum wala tangduru ila man huwa fawqakum." Coba kalian lihat orang yang di bawah kalian, jangan melihat orang yang di atas kalian. Masih terlalu banyak orang-orang yang hidup di bawah garis kemiskinan. Masih terlalu banyak orang-orang yang mereka tidak memiliki tempat tinggal. Mereka tidur kolong jembatan, mereka tidur di emperan orang. Makan ala kadarnya. Kalau kita melihat orang-orang seperti ini, betapa bersyukurnya kita diberi oleh Allah meskipun kita tinggal di gubuk misalnya. Makan ya ala kadarnya. Rasa nyaman dan aman masih kita rasakan. Coba Anda bayangkan hidup di daerah konflik, di daerah perang. Bisa jadi orang dia keluar ke pasar ingin belanja, pulang-pulang sudah tinggal lama. Mungkin ya. Orang hidup di daerah perang, daerah Irak, daerah apa namanya, Syria dan semisalnya. Anda bisa bayangkan. Anda akan merasakan besarnya nikmat Allah dengan Anda membandingkan orang-orang yang di bawah dari Anda. Jadi kalau Anda selalu yang dilihat orang yang lebih ya kaya dari Anda, lebih ini dari Anda, Anda gak pernah merasa syukur. Orang yang kaya sekalipun gak akan bersyukur karena di atas orang kaya ada yang lebih kaya lagi. Dia udah merasa paling kayanya di kampungnya, ternyata ada yang paling kaya lagi di atasnya. Terus tidak akan pernah syukur. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dari sahabat Ibnu Amr radhiyallahu anhuma, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh telah beruntung orang yang masuk dalam Islam ini dan diberi oleh Allah rezeki yang kecukupan. Kafaf kata ulama tidak lebih tidak kurang. Cukup. Kenapa? Seorang ketika diberi oleh Allah harta yang melimpah, bisa jadi harta yang melimpah tadi justru akan mendorong dia kepada hal-hal negatif. Terlebih di zaman yang pintu kemaksiatan terbuka lebar. Orang dia muda, hartanya banyak, ya nganggur, mau apa lagi? Ya. Sementara fitnah syahwat ada di mana-mana. Wa qanna'ahu Allah bima atah, dan Allah memberikan jiwa qanaah. Memberikan pada orang tadi sikap merasa puas dengan pemberian Allah SWT. Orang seperti orang beruntung. Nanti kita akan sebutkan. Adapun yang pertama disebutkan di sini, qad aflaha man aslama. Telah beruntung orang yang masuk Islam. Karena seperti apapun baiknya seorang, kalau dia enggak muslim, tidak ada keberuntungan. Ada seorang dia masya Allah dengan orang baik, ya suka menyantuni, tutur katanya lembut, tapi dia bukan muslim. Itu hanya bermanfaat di dunia, sedangkan di akhirat tidak mendapatkan bagian apapun. Karena syarat untuk diterimanya amal salih, orang tadi harus muslim. Harus mukmin, harus Islam. Dulu di tengah-tengah bahasa Arab ada seorang bernama Hatim. Hatim ini ayah dari sahabat Adi bin Hatim. Hatim terkenal orang sangat dermawan, suka memberi hartanya banyak, suka membantu orang lain. Namun sayang, seribu sayang, Hatim ini ternyata tidak masuk Islam. Mati di atas kekafiran, gak ada manfaat. Betul ada manfaatnya hanya di dunia, mungkin namanya harum, rezekinya lancar, tubuhnya sehat, tapi di yaumul qiyamah gak dapat apa-apa, karena syarat untuk diterimanya amalan, seorang harus Islam. Sehingga, tidak benar ucapan sebagian orang yang mengatakan, oh, saya masuk ke negeri kafir, tapi saya dapati negerinya itu malah orang-orangnya malah menjalankan Islam. Saya masuk ke negeri Muslim, tapi orang-orangnya malah tidak menjalankan Islam. Ini keliru. Walaupun maksud dari ucapan itu mungkin, ya, saya masuk ke negeri kafir, saya dapati orang-orang kafir mereka taat aturan. Masuk ke negeri Muslim, kok gak beraturan? Meskipun seperti ini penafsirannya, tidak boleh Anda melebihkan orang kafir daripada orang muslim. Sejelek-jeleknya orang muslim jauh lebih baik daripada orang kafir. Karena orang kafir kalau dia berbuat baik, itu hanya tujuan-tujuan duniawiyah. Kalau seorang kafir dia misalnya punya toko, kemudian dia sama pelanggan, masya Allah, sering memberi bonus, itu gak ada niatan ajri minallah, gak ada niatan ingin dapat pahala. Tujuannya semata-mata agar pelanggan tetap setia. Beda dengan seorang mukmin ketika dia misalnya menimbangkan untuk saudaranya, dia kasih timbangan yang hangat. Ada saudaranya beli, dia kasih bonus. Yang dia harapkan adalah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Beda. Jangan samakan antara seorang muslim dengan orang kafir. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Afanaj'alul muslimina kal mujrimin?" Apakah kami akan samakan orang yang berserah diri kepada Allah dengan orang yang durhaka? Apa mau disamakan seorang muslim dengan orang kafir? Ya kan mungkin sama. Waruziqa kafafan. Yang kedua, telah beruntung orang yang diberi rezeki oleh Allah dengan rezeki yang cukup. Tidak lebih, tidak kurang. Karena rezeki yang cukup adalah rezeki yang bisa menopang seorang untuk ibadah kepada Allah, mencukupi kebutuhan diri, dan bisa membantu saudara-saudaranya. Ada pun ketika seorang dia memiliki harta yang berlimpah, dia bisa menjadi sebab seorang itu, ya, bisa menjadi sebab seorang itu, ya, memiliki pikiran yang menyimpang. Coba andai kata Fir'aun itu orangnya kere, orangnya itu pincang, tidak akan mungkin mengatakan ana rabbukum al-a'la. Andai kata Qurun ini orangnya enggak punya apa-apa, kemudian orangnya sakit-sakitan, apa dia kemudian menyombongkan pada Musa? Karena seorang memiliki jabatan, seorang hartanya melimpah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innal insana la yadghu ar-ra'ahu istaghna. Sesungguhnya manusia sangat melampaui batas. Manusia yang kafir, manusia yang tidak beriman, atau manusia yang jauh dari nilai-nilai iman. Kenapa seorang itu saya melampaui batas? Ar-ra'ahu istaghna, karena dia melihat dirinya serba cukup, serba kaya. Sehingga telah beruntung orang yang dia diberi rezeki oleh Allah, rezeki yang cukup. Mungkin rezeki yang jauh dari kebutuhan pun bisa menyebabkan orang itu salah, salah dalam mencari usaha. Seorang terkadang berpikir praktis, kalau saya gini terus, kapan saya akan bisa mencukupi anak dan istri saya? Ah, sudah saya mau merampok, ah, sudah saya mau menipu, mau ini dan mau ini. Kekayaan yang berlebih pun bahaya, kemudian kurang dari kebutuhannya pun apa? Membahayakan iman. Membahayakan iman. Waqanna'ahu Allahu bima ata, dan Allah telah memberi sikap qanaah dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Merasa puas dengan pemberian Allah. Yang namanya orang kaya bukan orang yang banyak harta. Orang yang kaya adalah ketika jiwa ini merasa puas dengan pemberian Allah. Seberapapun pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketahuilah bahwa pintu-pintu rezeki sangat banyak. Silakan seorang muslim memilih dari usaha apa yang dia mampu. Ulama berbeda pendapat usaha apakah yang paling bagus. Sebagian mengatakan bertani adalah usaha yang paling bagus. Ada yang mengatakan berdagang adalah usaha yang paling utama. Ada yang mengatakan berindustri adalah usaha yang paling bagus. Pendapat-pendapat itu semua benar. Tapi yang paling tepat adalah usaha yang paling bagus bagi seorang adalah apa yang seorang itu mampu untuk mengerjakannya. Kalau misalnya kita mengatakan usaha yang paling bagus adalah pertanian, sementara orang tidak bisa bertani, bisanya dagang, ya malah rugi, tidak panen, gagal panen. Atau orang dia bisanya bertani, kemudian kita mengatakan yang paling utama adalah berdagang, dia disuruh dagang, gak bisa. Berarti yang utama adalah sesuai dengan kemampuan apa? Masing-masing. Orang mampunya bertani, ya sudah. Orang mampunya berindustri, berindustri. Ya. Orang mampunya dia membuat makanan ringan, bikin makanan ringan. Orang mampunya dia membuat batu bata, buat batu bata. Mampunya seperti itu. Jadi yang afdal, yang utama bagi masing-masing orang sesuai dengan kemampuan dia. Intinya bab pintu rezeki sangat banyak. Rezeki Allah bertebaran. Dan usaha yang halal itu banyak. Jangan kemudian kita gelap mata karena ingin mendapatkan harta yang dengan instan, dengan cepat. Kemudian kita mencari jalan-jalan yang pintas, yang tidak baik. Carilah usaha yang baik. Kenapa orang yang dia menjatuhkan dirinya kepada usaha yang haram, berarti dia telah menjatuhkan dirinya kepada jatuhnya citra dia. Nama dia menjadi apa? Jelek di masyarakat. Bahkan terkadang kedudukan terpandang yang disandang oleh seorang di saat dia berani melakukan usaha yang haram, kemudian jabatan tadi harus dipertaruhkan. Bisa jadi orang tadi punya jabatan tinggi, ya. Namun ketika ada korupsi, ditangkap oleh KPK misalnya, dijebloskan ke dalam penjara, dipailitkan, dimiskinkan, hilang sudah. Yang dulunya dihormati sekarang dia tinggal di sel. Yang dulunya harta melimpah dirampas, disita. Orang ketika dia menjatuhkan dirinya kepada usaha-usaha yang haram, berarti dia bukan orang yang memiliki kemuliaan, bukan orang yang memiliki sifat sabar. Sehingga barakallahu fikum, mari kita contoh salah umat ini yang mereka mencukupkan dengan yang halal. Ketika datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam beberapa orang dalam keadaan pakaian mereka itu compang-camping, ya, fisik mereka menunjukkan mereka orang yang kesulitan. Rasul menganjurkan para sahabat untuk membantu saudara-saudara mereka yang kesulitan ini. Waktu itu ada sebagian sahabat tidak punya sesuatu untuk membantu mereka. Maka sebagian, ya, sahabat menjadi kuli dadakan. Pergi ke pasar menjadi kuli angkut, kemudian dari hasilnya sebagian untuk membantu saudara-saudaranya, sebagian untuk mencukupi dirinya. Sahabat Ali bin Abi Thalib ketika dia lapar. Dan Ali bin Abi Thalib anak, ya, bangsawan. Menantu Rasulullah. Ketika dia lapar, oh, dia enggak minta-minta. Dia mencari pekerjaan, pergi ke daerah Awali, daerah tinggi dari kota Madinah. Ketika sampai di Awali, ada orang di kebun. Dia mendatangi. Dia menawarkan kepada pemilik kebun, gimana kalau kebunnya kamu saya sirami setiap satu timbang, kamu memberi kepada saya satu buah korma. Satu buah korma, ya. Yang kadang kita, ya, punya korma, ya, kita makan 5 atau 3 atau 7. Ali bin Abi Thalib untuk mendapatnya harus kerja. Harus apa? Usaha. Tidak minta-minta, tidak kemudian, ya, mengandalkan saya ini keturunan Nabi atau keturunan apa? Orang terpandang. Tidak. Orang tadi pun mengiyakan, ya. Ali pun menimba sekian belas timbaan sampai tangannya lecet. Kemudian dikasih, ya, sekian belas korma. Setelah dia mendapatkannya, dia pulang. sebagiannya ya diberikan kepada Nabi, kemudian sebagiannya juga dimakan oleh dia. Ini diantara contoh seorang pemuda Muslim yang enggan untuk menseru yang haram. Teladan bagi seorang pemuda Muslim dan pemudi Muslimah untuk kemudian tidak mengambil jalan pintas untuk mendapatkan sesuap dua suap nasi. Masih terlalu banyak di sana pekerjaan yang halal. Asal mau dan tidak malu. Padahal kalau kita lihat Ali ini seorang bangsawan menantu Ar-Rasul. Jadi enggan untuk kemudian dia meminta-minta. Apalagi sampai menseru sang haram. Kalian yang bertanya kenapa sampai lecet? Bisa jadi karena ya sumurnya dalam, kemudian timbanya besar, tambangnya apa? Kecil, bisa jadi seperti itu. Tapi yang jelas Ali itu sudah berusaha. Masyiral muslimin rahimakumullah, usaha yang haram memiliki pengaruh yang tidak baik, dampak negatif bagi orang yang melakukan usaha yang haram tadi. Dan yang termasuk mengerikan bahwa nanti di yaumul kiamah kaki seorang hamba tidak akan bergeser dari sisi Allah Subhanahu wa taala sampai ditanya di antaranya tentang hartanya. Min ayna iktasabahu wa fima anfaqahu. Harta yang ia dapat dari mana ia dapatkan dan kemana dia belanjakan. Kemudian harta yang haram ma'asyiral muslimin rahimakumullah menjadi sebab tertahannya doa seorang. Bisa jadi seorang menghadapi masalah, ya dia sudah berdoa mohon pada Allah, ternyata belum dikabulkan. Terus ditelusuri, ternyata makanannya haram. Minumannya dari hasilnya haram. Pakainya dari hasilnya haram. Ini menjadi sebab doa seorang tertahan yang tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rezeki yang haram juga menjadikan hati ini sempit. Hati ini terasa gersang. Karena makanan haram itu punya pengaruh terhadap kejiwaan seorang. Kemudian juga hartanya tidak diberkahi. Coba lihat mereka-mereka yang ya, mencari usaha dari yang haram. Merampok misalnya. Ya, merampok sampai dapat 200 juta. Mungkin seminggu sudah habis. Kenapa? Dari hasil yang haram, uang panas. Pun pengeluarannya begitu cepat dan tidak diberkahi oleh Allah. Tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin rahimakumullah. Intinya seorang muslim dia menjaga diri dari usaha-usaha yang haram. Menjaga diri dari meminta-minta kepada manusia. Bahkan menjaga diri dari perkara-perkara yang syubhat yang samar. Ada seorang sufi. Dia dililit oleh uta. Dia pun berpikir. Ada kata saya nemukan duit ya sebanyak. Apa? Atau saya dapat duit sebanyak utang yang saya miliki saya akan bayar. Ketika orang ini jalan tiba-tiba nyandung sesuatu. Setelah dia lihat, ternyata kantong. Kantong berisi uang. Setelah dia lihat kemudian dia hitung ternyata uang yang dia temukan itu sebanyak utang yang dimiliki. Dia pun mengatakan ini karamat dari Allah untuk saya. Diambillah dia kemudian untuk membayar utangnya. Anda bisa lihat kisah ini dalam kitab Talbisu Iblis Ibnu Jauzi. Kemudian Ibnu Jauzi mengkritik sikapnya tadi. Yang intinya bahwa orang ini menunjukkan dia bukan orang yang berilmu. Andai kata dia orang yang berilmu, dia tidak akan ambil untuk dimiliki. Kan ini harta yang banyak, tentu dia ambil untuk diumumkan. Ya. Tapi orang sufi tadi dia menemukan, dianggapnya ini keramat wali, dia ambil untuk apa? Ya. Bayar utang ya, padahal ini harta orang lain. Ya. Anda bisa baca kisah ini dalam kitab Talbisu Iblis Ibnu Jauzi. Masyaallah ahibah rahimakumullah. Berikut ini beberapa perkara yang menunjukkan seorang tidak memiliki sikap iffah, tidak menjaga diri dalam mencari usaha. Yang pertama, seorang tidak peduli dengan usaha apapun yang ia jalani. Prinsip sebagian orang, yang penting saya dapat duit, Anda enggak usah komentar apapun. Duh, kok enggak komentar apapun? Kita ini seorang muslim, harus tarasu. Saya nasihat menasehati, ngerti saudaranya melakukan yang haram, bagaimana kita menasehatinya? Kok Anda punya prinsip, ya ini urusan saya mau cari apapun, Anda enggak usah komen apapun. Anda enggak usah komentar. Oh, keliru ya seperti ini. Ya. Ya akhi, sangat jauh memang generasi salaf dengan generasi sekarang. Kalau pendahulu kita dahulu, mereka mendapatkan nasihat, mendapatkan arahan, mereka berterima kasih kepada orang yang telah mengajarkan, membimbing, mengarahkan. Coba dia sahabat Umar mengatakan, rahimallahu mro'an ahda ilayya uyubi. Semoga Allah merahmati seorang yang menunjukkan di mana kesalahan-kesalahan saya. Suka. Umar bin Khattab suka kalau ada orang yang menegurnya. Ibarat para salaf kita itu, pohon yang rimbun, daunnya lembut, kita sentuh daunnya, kita sentuh dahannya, kita sentuh batangnya, kita gak akan terserek apapun. Namun sekarang ini manusia ibarat pohon yang berduri. Pohon yang berduri dari batangnya, dari apa namanya, sampai cabang-cabangnya, tidak ada daunnya. Kalau kita sentuh, kita akan apa? Terluka tangan ini. Anda nasihati, ya Anda akan diposes musuh. Kalau dulu gak seperti itu. Kalau dulu ibarat pohon yang lembut, daunnya rindang, lembut, kita sentuh, masya Allah, ya, menyenangkan, tidak menyakiti. Namun sekarang ibarat manusia itu, sekarang ini ibarat pohon yang berduri. Dari batangnya, dari apa namanya, cabang-cabangnya, isinya semua duri saja. Tidak ada daunnya, kita sentuh, hati-hati, luka ini tangan. Hati-hati, tangan ini keluar darah. Kemudian masyiral muslimin, di antara bentuk yang menunjukkan seorang tidak memiliki sifat iffah, seorang melakukan tipu muslihat dalam usaha. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam beliau melewati seorang pedagang bahan makanan gandum atau semisalnya, beliau memasukkan tangannya, ternyata beliau mendapatkan sesuatu yang tempel di dalam, tempel apa namanya, gandum itu kalau kena air itu kan jadi apa, tempel itu ya, ya. Mengeras, atasnya bagus tapi ternyata di tengahnya apa, tempel seperti itu. Nabi bertanya, mahada ya sahibat ta'am, apaan ini wahai penjual makanan? Kata penjual makan, ya Rasulullah, asobatus sama. Ya Rasulullah, ini terkena air hujan. Alasan ya, benar memang. Namun kenapa dia tidak letakkan di atas? Nabi mengatakan, kenapa kamu tidak letakkan di atas sehingga orang lihat? Nabi mengatakan, manukasyana walisa minna. Orang yang menipu kami bukan termasuk golongan kami. Ini jelas ada upaya penipuan. Kalau di zaman Nabi sudah ada upaya ya penipuan, lalu seperti apa di zaman sekarang? Di zaman Nabi sudah ada upaya-upaya untuk menipu orang, lalu kayak apa di zaman sekarang ini? Kemudian juga di antaranya adalah banyaknya bersumpah ketika jual beli. Walaupun benar. Ya akhi, nama Allah itu nama yang mulia, jangan kemudian kamu bermudah-mudah, demi Allah saya beli ini, demi Allah saya menjual sekian. Seandainya Anda betul, ya akhi, nama Allah itu namanya mulia. Jangan kamu gunakan untuk hal-hal sepeda seperti ini, perkara duniawi ya. Ya diberkahi kamu ini. Kemudian juga diantaranya adalah an-naqsu fil mikyal wal mizan, mengurangi takaran dan timbangan. Makanya pemerintah mereka harusnya mengecek takaran dan timbangan. Baik model takaran lama atau takaran baru, timbangan ya model kuno atau timbangan digital, timbangan modern, apa di? Dicek. Agar manusia itu tidak terzalimi hak-haknya. Orang-orang yang seperti ini, dia akan mendapatkan penilaian yang jelek di tengah masyarakat. Orang yang mencari usaha yang tidak halal, ada saja cara Allah untuk melenyapkan hartanya. Kelihatan banyak, ternyata aku gak mencukupi. Karena apa? Haram, tidak diberkahi oleh Allah. Hatinya senantiasa gundah. Namanya pun jelek di masyarakat. Berbeda dengan orang yang dia menjaga dirinya dari perkara yang haram, maka dia hatinya tenang, terjaga kehormatannya, disintai oleh Allah, kemudian disintai oleh manusia. Kemudian bagaimana cara agar seorang bisa memiliki sifat iffah, agar seorang itu merasa cukup dengan pemberian Allah, gak melirik kepada yang haram, gak melirik kepada meminta-minta, gak melirik kepada yang syubhat, yang samar. Seorang mempelajari agama Allah. Ya, seorang ngerti yang halal yang mana, yang haram yang mana. Dan seorang mengerti besarnya dosa kedoliman. Ya, di antara kedoliman adalah mengambil harta orang tanpa hak. Seorang mempelajari itu, sehingga seorang ngerti beratnya hukuman bagi orang yang dolim. Kemudian di antara sebabnya juga adalah mempelajari sejarahnya Rasulullah dan salaf umat ini. Kita pelajari sejarah hidupnya Nabi. Kita pelajari pula ya sejarah para as-salafus salih, agar kita bisa mengambil teladan dari mereka. Mereka orang yang terbaik di tengah-tengah umat ini tentu. Segala kebaikan ada pada mereka, dari sisi akidah, dari sisi ibadah, dari sisi akhlak dan muamalah. Terlebih bagi orang yang menisbatkan dirinya kepada as-salafi, tentu artinya dia menisbatkan kepada ar-rasul dan kepada generasi umat ini. Bagaimana Anda menisbatkan diri Anda kepada salafi, padahal perbuatan Anda jauh daripada nilai-nilai apa? Ya. Apa yang terkandung dari kepribadian Nabi dan generasi alamat ini. Orang kalau ngaku gampang. Kemudian juga diantaranya adalah seorang berusaha untuk mengalahkan hawa nafsu atau syahwat yang tidak baik. Fikiran-fikiran yang mungkin akan mengarah kepada mencari usaha yang haram, ini segera direm. Berat memang ya akhi, seorang itu melakukan upaya untuk membentengi diri dari ya keinginan-keinginan yang jelek tadi. Tapi yang lebih berat lagi kalau seorang menjatuhkan dirinya kepada yang haram. Sulit untuk lepas. Kemudian diantaranya juga seorang dia berdoa, memohon kepada Allah agar diberi oleh Allah sifat menerima pemberian dari Allah. Ya, dan merasa puas dengan pemberian dari Allah. Tadi yang pertama. Kemudian kedua, karena waktunya mepet sekali, ya. Sebenarnya iffah ini juga terkait dengan masalah kehormatan. Bagi para wanita muslimah, mereka menjaga kehormatan mereka. Karena musuh-musuh wanita muslimah, baik dari kalangan jin atau manusia, banyak sekali yang ingin merusak kehormatan seorang wanita muslimah. Agar muslimah keluar di tengah jalan, membuka aurat. Ya, saya sebutkan kisah yang ajibah. Ada seorang wanita. Seorang wanita baru masuk Islam. Datang ke Masjid Nabi untuk sholat subuh. Dia gak ngerti kalau shofnya wanita itu di belakang. Wanita ini langsung ikut dengan shof laki-laki. Di pinggirnya seorang sahabat. Waktu itu gelap, masjid belum ada lampu. Sejarah masjid ada lampu baru di zaman Muawiyah. Gelap. Tapi ini subuh. Sayup-sayup sahabat melihat. Ini laki atau perempuan? kata sahabat tadi, arajulun an am imro'ah, apakah kamu ini laki-laki atau perempuan? Kata wanita itu, saya perempuan. Kata sahabat tadi, kiti tuftinnani, hampir-hampir saja kamu memfitnah saya. Sofnya wanita di belakang sana, bukan di sini. Nanti baru tahu, baru masuk Islam, gak ngerti ya kan. Baru masuk Islam, kemudian datang ke masjid, sholat subuh, ya, gak ngertinya sof perempuan itu di belakang. Setelah perempuan itu bilang, oh ternyata di sini, ya, para wanita. Kalau ini di masjid Nabi, sholat di belakang Nabi, yang tadi sahabat itu saja khawatir terfitnah dengan wanita, lalu kayak apa di zaman kita? Kok berani-beraninya ya orang, ya, yang bukan mahram kemudian berjalan bersama, ngobrol, ya, asyik bersama. Bahaya. Ya, akhi wanita, ya ukhti wanita yang muslimah itu menjadi target dari orang-orang jahat agar muslimah mereka mau membuka auratnya sehingga menjadi satapan empuk para serigala-serigala berkepala manusia. Adhi'abul basyariyah. Seorang wanita muslimah malu kalau auratnya terlihat. Atau Ibn Abi Rabah pernah diberitahu oleh Ibn Mas'ud, oleh Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, mau enggak saya tunjukkan kamu seorang wanita penghuni surga? Kata apa? Iya, ini perempuan ini. Perempuan ini dulu datang pada Nabi mengatakan, ya Rasulullah, saya itu punya penyakit ayan. Ayan ya, apa namanya? Epilepsi lah ya. Orang tiba-tiba kejang gitu. Dan saya itu tersingkap auratnya kalau pas kambuh. Doalah kepada Allah ya Rasulullah agar Allah menyembuhkan saya. Kata Nabi, kalau kamu mau saya doakan semoga Allah menyembuhkan. Tapi kalau kamu mau, kamu bersabar, bagi kamu surga. Kata wanita tadi, kalau memang jaminnya surga, sudah saya tetap bersabar. Tapi ya Rasulullah, doakan supaya kalau saya kambuh tidak tersingkap auratnya. Kemudian Nabi mendoakan untuk tidak tersingkap auratnya. Padahal wanita tadi ketika kambuh tersingkap auratnya sengaja atau tidak sengaja? Hah? Tidak sengaja, itu saja malu. Lalu kayak apa orang kok sengaja membuka auratnya kemudian tidak malu? Ya, ketika iman itu masih ada. Sifat malu itu masih ada. Bukti kalau orang tadi masih punya iman. Karena Rasul mengatakan, al-haya'u minal iman. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Seorang wanita muslimah, dia menjaga dirinya dari terjatuh kepada yang haram, mencukupkan yang halal dengan suaminya. Andai kata dia belum punya suami, dia pun memperbanyak puasa. Banyak puasa, karena dengan puasa akan mencegah dari pikiran-pikiran negatif. Ketika Ummu Darda ditinggal mati oleh Abu Darda, kemudian dilamar oleh Muawiyah bin Abi Sufyan, maka kata Abu Darda, saya wahai Muawiyah tidak akan menikah setelah saya mendengar dari Abu Darda bahwa Rasulullah mengatakan, wanita mana saja yang ditinggal mati oleh suaminya kemudian dia nikah lagi dengan orang lain, maka dia di surga bersama suami yang terakhir. Wanita mana saja yang ditinggal mati oleh suaminya, kemudian wanita tadi nikah lagi dengan orang lain, kemudian masuk ke dalam surga, maka dia bersama suami yang terakhir. Kata Muawiyah, perbanyaklah kamu puasa. Perbanyak puasa. Ya, akhi, sekarang dengan mudahnya seorang itu bisa mengakses sebuah berita, bisa melihat sesuatu yang mungkin orang lain tidak mengetahuinya dari ya gambar-gambar yang tidak baik, dari usapan-usapan tidak baik, sangat mudahnya. Sehingga bijaklah kita dalam menggunakan media sosial. Berapa banyak perceraian disebabkan karena apa? Ya, seorang tidak bijak dalam menggunakan media sosial. Terkadang terjadi perselingkuhan melalui media sosial yang kemudian berlanjut ke dalam alam nyata, yang tadinya dari dunia maya kemudian kepada dunia nyata. Dan ini tentunya butuh untuk diperhatikan. Janganlah seorang mengorbankan ya agamanya karena memperturuti syahwatnya. Hidup kita di dunia tidak lama. Selama-lamanya hidup di dunia seberapa? Ada orang sudah mati, ada orang misalnya umurnya 70 tahun tapi dari kuburan mungkin sudah 1000 tahun. Di dunia itu tidak ada apa-apanya. Hidup di alam kubur jauh lebih lama lagi adalah alam akhirat. Sekarang kita korbankan hidup yang sebentar ini. Kemudian kita memperturutkan hawa nafsu. Ya, kemudian kita naudzubillah menjadi orang sengsara. Sebagai penutup, ketahuilah bahwa syaitan berusaha untuk memunculkan keinginan-keinginan yang tidak baik agar manusia terjerumus ke dalam jebakannya. Untuk wanita muslimah, hendaknya mereka mempelajari agama Allah lebih dalam sehingga mereka ngerti apa yang harus dilakukan dan apa yang harus ditinggalkan. Mereka juga jangan kemudian terbawa oleh dunia mode yang terkadang mengarah kepada sikap tabarruj. Seorang wanita dia pakai pakaian untuk menutup aurat, tapi apa? Ya, untuk menutup sesuatu yang harusnya tidak ditambahkan, ternyata dia pakai pakaian yang banyak bordirannya, banyak apa namanya, ya, hiasan-hiasannya. Ya, menarik perhatian orang dan seperti itu. Dia keluar yang memakai pakaian seperti itu, enggak benar yang seperti itu. Ya, tidak benar yang seperti ini. Jaga kehormatan kalian, wahai para wanita muslimah, karena dibalik daripada ya musuh-musuh Islam dan orang-orang yang jahat, mereka ya bergerak untuk bagaimana wanita muslimah agar mereka kehormatannya tercabik-cabik, agar mereka ya kehormatannya kemudian menjadi tersoreng. Waspada dari musuh, dari setan, baik dari kalangan jin atau manusia. Dan yang terpenting kita mohon kepada Allah agar Allah menjauhkan kita semua dari segala fitnah, baik yang nampak atau tidak nampak, dari hal-hal yang bisa menyesatkan dan menyimpangkan seorang muslim dari agamanya. Ini di antara yang selalu kita baca ketika kita tasyahud, ya Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ini yang bisa saya sampaikan. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.